berdua sama-sama mau. Kita berdua sama-sama tahu masih ada rasa di hati kita. Kau dan aku pernah bercinta, kau dan aku pernah tak bersama untuk sesaat kita berpisah. Ini telah aku temukan satu rasa yang pernah hilang dari hati. Cinta lama ku bersemi kembali dan tak akan pernah ku lepas lagi. Yang pernah hilang.